Kok gajah bana buruang di dalam sangkar. Satio lalu urang marahio salah pekan. Kau raja bana harawi rupanya, kau kaya bana neharap kau indah denai tandayo. Cinta denai apa adonyo. manangin ba ibong ibong haring lalaring malam lalo lana sayang pindian kang mata kotangi nang barato ka biyanan ayah agang tiga ko ibo hati na kandung kaya tolong katakan nang kalang mulia nataran jo hati ayah tarangi ayah mato nang balinang jo hati ayah puikan nang kalang mulia nataran jo hati ayah tarangi ayah mato nang balinang jo hati ayah puikan. Tinggallah kasih yang jauh sayang tabuan.